Ini kata Sanis rahimahullah, li'anna usuli berdalalah ta'ala hadas wa qadaru li silsilah dalam zaman wa sahihul awal. Pendapat yang benar adalah yang pertama, bahwa dikatakan tamam itu apa? Itu menunjukkan apa? Dikatakan tamam karena apa? Karena cukup dengan makna saja, enggak butuh nasab. Nah, dan yang benar adalah yang pertama ditulis itu. Wa dalilu ala sihhati madzhabi min aslati aujuh. Jadi untuk membenarkan pendapatnya siapa kemarin? Pendapatnya Ibnu Hisam ya. Baik, bahwa yang namanya tamam itu kayak kemarin tadi, itu ada 10 aujuh. Yang pertama, madhabi berarti kembali ke Ibnu Hisam, anna tasmiyataha af'alan yatahattamu ma'aha annaqta'a bidalalatiha alal hadas ma'al zaman. Li'anna kulla fi'lin yadullu alaiha. Saya perhatikan sekarang, jumhur basriyin yang namanya nakis itu apa? Yang namanya nakis itu enggak ada hadas dan enggak ada zaman. Yang namanya tam itu apa? Ada hadas dan ada zaman. Oke, paham ini? Paham, Mansur? Dibantah. Bantahnya ketika kita bilang kana zaidun qaima, karena namanya apa ini? Atau namanya apa? Fi'il kan? Kalau fi'il itu pasti memiliki hadas dan zaman, ya enggak? Ya enggak? Sedangkan jumhur basri ini namanya apa dia? Di sini karena nakisah utama. Nakisah, ya kan? Kana zaidun qaima, dia nakisah. Nakisa ingda basriin apa? Enggak ada hadas dan enggak ada zaman. Sedangkan kana di sini apa artinya? Fi'il madhi kan dia. Dan fi'il itu pasti memiliki hadas berupa kejadian bersamaan dengan waktu, pasti. Jadi kalau begitu pasti dia apa yang ditafsirkan oleh basriin enggak benar. Karena dia masih fi'il. Makanya anna tasmiyataha af'alan, penamaan dia fi'il, yatahattam harus ma'aha bersamanya annaqta'a, kita pastikan, kita putuskan bidalalatiha, menunjukkan makna hadas ma'al zaman bersama-sama. Soalnya kita katakan dia fi'il. Nah kalau fi'il itu pasti menunjukkan hadas dan zaman itu pasti. Masa masalah daraba zaidun aliyan gono waktu ini, namanya fi'il pasti berupa hadas yaitu pukul, dan waktu adalah masa lampau. Ngerti kan? Yadribu zaidan qa'ima. Ya, yadribu zaidun qa'ima. Yadribu pasti menunjukkan hadas yaitu pukulan, dan pasti menunjukkan makna waktu itu pasti. Nah, kalau Adam katakan nakis itu adalah kosong dari zaman dan terniadakan dari hadas suatu perbuatan, ini enggak mungkin. Soalnya kita posisi dia tetap kita namai adalah fi'il. Itu bantahan yang pertama untuk menunjukkan benarnya pendapat Ibnu Sa'd rahimahullah. Yang kedua, innaha law lam tadull ala hadats, innaha law lam tadull ala hadats lama ikhtarafat ma'aniha, bal takunu kulluha bimaknan wahid wa huwa zamanul madhi. Ingka nama ziyatan wa zaman al-mustaqbal ingkanat mudari'an, fa idza qulta kana zaitun mustaidan kana ma'nahu zaitun mustaidun amsi, wa idza qulta yakunu zaitun musafiran, yakunu zaitun musafiran, kana ma'nahu zaitun musafirun ghadan, wa nahnu نثبت لها معان مختلفة طيب pertanyaan kedua, Basriyin mengatakan bahwasanya yang namanya fi'il naqisa itu enggak menunjukkan hadas. Jelas? Dibantah. Andai kata fi'il naqis itu tidak menunjukkan hadas, mungkin maknanya enggak bisa berbeda-beda. Wong guna hadas, ya enggak bisa berbeda-beda. Padahal kita bilang kana zaidun mustaidan. Kapan mustaidnya? Amsi, gitu kan? Berarti berbeda, ada waktu berbeda. Yakunu zaitun musafir, mata zaitun musafir. Yakunu zaitun musafir. Ima waktu ini sekarang kan, kan berbeda waktu. Lah kalau anda kata enggak ada kejadian, mana mungkin kok ada perbedaan waktu? Menggorok kejadian nih. Oh namanya enggak ada kejadian, ya enggak ada apa-apanya. Tapi kenapa dalam bahasa Arab itu kok berbeda-beda waktunya? Ada madhi, ada istiqbal, ada kada, ada kada. Maka menunjukkan bahwasanya omonganmu yang mengatakan naqis itu tidak ada hadasnya itu keliru. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena terbukti dalam contoh-contoh itu ada yang madhi, mananya ada istiqbal, ada hal, atau kan misalnya. Nah gitu kan. Baik, kita baca. Inna laulam tadulla alal hadas. Andai kata naqis itu tidak menunjukkan hadas, kenyataan apa namanya kejadian, ya, lama ikhtalafat ma'aniha, tentu tidak akan berbeda-beda maknanya. Gak berbeda-beda maknanya, gak ada. Gak akan ada ma'aliyah dan simbol, gak ada. Kalau begitu gak ada. bal takunu kulluha bimaknan wahid. Kalau begitu tentu maknanya hanya satu saja. Kalau mari manto istiqbal istiqbal to begitu. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Ada mazi, ada istiqbal. Perubahan kata berbeda-beda. Nah, makanya dicontohkan di sini. Wa wa zamanul mazi in kana madiatan wa zamanul istiqbal in kana mudhari'an. Fa idza qulta kana zaidun mustaidan, artinya zaidun itu mustaid amsi. Fa idza qulta yakunu zaidun musafiran kana manauza. Wa nahnu nusbit, kita tetapkan la pada kata-kata kana ini mana mukhalif mana berbeda-beda. Ada madi, ada istiqbal, ada hal. Perbedaan makna-makna yang ada ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki hadaf, kalau begitu kenyataannya. Ini bantahan yang kedua. Terlihat cukup ini saja. Rasi taklik al-Allah. Irjarasi taklik muhyiddin ala Allah. Itu disebutkan 10 buahnya ya kawan. Anda sebutkan 2 saja cukup. Fal khulasa di sini. Fal khulasa di sini. Apa? Benarlah pendapat Ibnu Hisham yang artinya tamam. Itu apa? Apa Nur? Kok kudu ngantuk aja Nur? Oh, kalau Ibnu Hisham kok gula, gula basrijin. Hah? Antum kalau buka kitab-kitab Jiro itu ingin salah kabir lagi belajar ini. Kita lihat dari di dalam Jumat baca, masya Allah ada belajar. Ternyata dari keliru kabir lah, kayak kalau ada di luar sini. Dekatnya nih yo temenan. Ketika ada belajar awal itu gimana, kemudian di tengah-tengah belajar itu gimana. Bener kita ini butuh atasnya ini. Nah ini gini, gini nih yo. Gimana ini? Apa itu angsor nusor? Apa kata nusor sor? Yang namanya tam itu apa sor? Bahasa tempatnya apa? Itu karena yang tam itu yang dia itu hanya membutuhkan pada izin dan tidak membutuhkan. Pada izin? Butuh izin tidak membutuhkan. Nah butuh izin bi? Butuh fiil. Kok butuh fiil bi? Butuh izin ya gak tau lho ngomong kono aku baru kok butuh izin bi? Ini jenenge bi? Hah? Apa salam? Bener omongan yang sor? Hah? Ya gak ada bener no. Hah? Kalau isim keliru? Hah? Mengharuskan ini ya. Mana mengharuskan ini ya. Mencukupkan dengan marfuknya, gak butuh mangkuknya. Paham? Apa itu marfuk maksudnya? Fa'il paham, membutuhkan, mencukupkan bi marfu'ihi an mansubihi. Wes jelas ini sebenarnya apa basriin? Basriin yang artinya tam itu apa? Ada hadar dan ada zaman. Berarti kalau ini dari Islam yang namanya nakis itu apa? Apa itu? Kenapa mereka katakan nakis? Soalnya masih butuh mangsubnya. Ngerti gak? Kalau tam kan gak butuh mangsub, hanya cukup marfu. Tapi kalau dia itu nakis berarti butuh mangsub. Baik, jelas ini. Kalau ingda basriin yang namanya nakis itu apa? Gak ada hadat, gak menunjukkan hadat, dan gak menunjukkan makna. Baik, jelas ini. Ini yang dikatakan oleh Muhammad Muhyiddin keliru dan ada ilzam-ilzamnya kepada mereka ini dulu. Sebut itu ini. wa kana bi jawazi ziyadatiha mutawassitatan nahu ma kana asana zaidan taridu kana fil arabiyyati ala salasati aqsam. Taridu datang kana di dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Jadi kana di dalam bahasa Arab itu memiliki tiga macam. Pertama nakiso, fatahtaju ila marfu'in wa mansub. Kalau dia kana nakiso berarti butuh marfu' dan mansub. Wa kana rabbuka qadira. Jelas? Ini pemakaian kana. Yang kedua, watama. Mana sekarang Abdul Salam? Hah? Nulisnya nanti, jangan sekarang. Untuk syukur ini mau coba nulis dewi. Watama. Namanya tama sekarang. Pemakaian yang kedua, tama. Fatahtaju ila marfu'in. Tama di sini butuh marfu'. Duna mangsub. Tanpa mangsub, butuh marfu tanpa mangsub. Kalau nakiso butuh marfu dan mangsub. Kalau tama butuh marfu tanpa mangsub. Jadi ini nahwa ingkana zu usratin huna kana tama. Soalnya hanya butuh marfu saja fawa fa'ilnya duna mangsub. Ini sudah jelas, lewat semuanya sudah. Yang nomor tiga, zaidah. Zaidah, fala tahtaj ila marfu'in wala ila mansub. Karena zaidah di sini enggak butuh marfu' wala enggak butuh mansub. La marfu' wala mansub. Wis, enggak butuh marfu' wala enggak butuh mansub. Wa syartu ziyadatiha amran. Syarat tambahnya zaid, syarat karena ini zaidah ada dua perkara. Syarat perhatikan tambahnya karena itu ada dua perkara. Pertama, ahaduhuma antakuna bilafzil madi, harus lafaznya madi. Mudhari enggak boleh, amar enggak boleh, harus lafaznya madi. Karena zaidah, ingat karena zaidah, karena yang namanya tambahan enggak butuh marfu, enggak butuh mansub. Itu kalau lafadznya lafadznya madhi. Di sini fi'il madhi. Wa tsani tahtang kedua, antakuna baina syai'aini mutalazimain. Apa namanya? Karena ini terletak di antara sesuatu yang mutalazimain. Di antara dua sesuatu yang mutalazimain, senantiasa berbarengan. Harus di antara dua perkara yang mutalazimain. Ingat-ingat, yang mutalazimain. Jadi sesuatu enggak boleh berpisah. Berbarengan terus. Ya, senantiasa dua perkara ya, dia letaknya di tengah-tengah. Nah, ditulis itu. Wahia fi ma ta'ajjubiyya wa fi'il at-ta'ajjubiyya. Sayyaini mutalazimain wa huwa ya baina ma ta'ajjubiyya wa fi'il at-ta'ajjubiyya. Sayyaini mutalazimain itu hanya ada satu yang kita ketahui, yaitu ma ta'ajjubiyya dan fi'il ta'ajjubiyya. Ma ta'ajjubiyya dengan fi'ilnya itu enggak bukan. Namanya ta'ajubiyah itu harus ada ma sama fi'ilnya. Itu bergandengan terus. Gak mungkin tidak. Ternyata karena ini ada di antaranya. Ada di antara ma dan di antara fi'ilnya. Ingat ini. Laisa jaron wa majruron. Sayaini ini bukanlah jar dan majrur. Jar itu pasti mutalaziman. Ada jar, pasti ada isimnya kan mutalaziman, pasti. Tapi ini enggak dimasukkan di sini. Yang penting ini laisa keduanya tadi, kedua perkara tadi itu bukanlah jar dan majrur. Kalau begitu apa ya tadi itu? Ma ta'ajjubiyya dan fi'il ta'ajjubiyya. Kakaulika makana ahsana zaidan. Lihat ini, mana ini mata ajubia? Ma. Mana fiilnya? Ahsana. Jatuh di antara ma dengan ahsana ada kana kan? Berarti kalau gitu kita tahu kana ini adalah zaida. Asluha asluhu ma ahsana zaidan. Fazidat kana baina ma wa fi'l ta'ajjub. Jelas? Wala na'ni bi ziyadatiha. Bukanlah yang kita maksudkan dengan tambahan ini anna lam tadulla ala ma'nan albatata, tidak menunjukkan makna sama sekali. Perhatikan, bukanlah yang dimaksudkan tambahan di sini enggak menunjukkan makna, ada maknanya. Ada maknanya, menunjukkan maknanya. Baik, bewat, menunjukkan suatu makna, ingat? Baik, bukan maksudnya dengan kata-kata tambahan ini tidak menunjukkan makna, menunjukkan makna. Apa itu maknanya? Ditulis. Waya tadullu ala waya bal hiya tadullu ala al-mudhi. Baik, kama fi tasrif. Juz 1 halaman 192. Kama fi tasrif juz 1 halaman. Baik, tadi menunjukkan makna madhi ya ikhwan. Jadi ma ahsana zaidan kabar dahulu. Maka nah ahsana alangka tampannya Zaid itu dulu. Jadi menunjukkan mana? Nah, jadi makna ziyadah di sini laisa makna ziyadah. Ini enggak ada artinya. Enggak ada maknanya, bukan itu yang dimaksudkan makna ziyadah di sini. Tayyiban. Tapi bal anna, bahkan maksudnya ziyadah ini lam yu'tabian isnad, tidak didatangkan untuk isnad. Ismana isnad, ai tidak didatangkan supaya dia beramal. Ditulis mana isnad. Ai la ta'mal syai'an, ai la ta'mal syai'an wala takun hamilatan lidhamir. Aila ta'mal syai'an wala takunu hamilatan lidhamir. Arti sana dibikin pesan apa, dibikin sandaran, artinya karena di sini yang dikatakan jaga itu enggak beramal sedikit pun dan enggak mengandung dhamir wa atau ya tersendala, enggak mungkin ngeri. Enggak mengandung dhamir wala enggak beramal. Ini mana didatangkan dia itu bukan untuk isnad. Ngerti? Mana isnad ai enggak beramal, la merupakan, wala menasabkan, wala apa. Ngerti? Dan dia tidak mengandung dhamir. Ngerti enggak, ikhwan? Tapi min haitsul makna dia ada maknanya. Ngerti? Hadza mana ziyadah di dalam perkataan kita ini. Wes, paham ini insyaallah. Jelas ini insyaallah. Tayyib insyaallah, man sama di sini dulu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah ila anta tarakatu lak. Lah, makan aja.